Mitra bisnis, Kontan menulis, ada yang salah dengan kebijakan ekspor hasil hutan kita. Sejak 1995, pemerintah melarang ekspor kayu gelondongan dan gergajian kayu bulat dengan harapan kayu bisa diolah di dalam negeri agar bernilai tambah. Namun, Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia atau APHI mengatakan, dalam industri kayu ada anomali. Harga kayu bulat di internasional ternyata lebih mahal dari kayu olahan. Alhasil, kebijakan itu merugikan baik pengusaha juga negara dalam hal devisa. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Umum Asosiasi Mebel dan Kerajinan Indonesia, Ambar Cahyono. Pak Ambar, apa komentar Anda? Yang rugi itu kan kelompok kecil saja, ya. Yang industri besarnya, industri yang berhubungan tenaga kerja, merasa memang harus tidak dirugikan, karena harus berpihak kepada industri yang punya potensi tenaga kerja banyak. Kalau saya tetap aja, itu nggak bisa dilepas secara ekspor dibuka gitu, ya harus tutup kayu gelondong, karena kita harus melindungi masyarakat kita, orang-orang pengrajin kita, pengusaha kita, segala macam. Problemnya kan adalah kita dengan mereka, itu adalah harga kadang-kadang nggak ketemu, kan. Sementara permintaan harga dari itu, kayu itu kan monopoli, ya. Kemudian harga dari pemerintah sangat tinggi sehingga tidak terjangkau. Tapi tetap kebutuhan kita masih sangat tinggi untuk itu. Apakah memang benar kayu yang dijual di luar negeri lebih mahal dibanding di dalam negeri, Pak? Enggak juga deh, kalau dijual di Indonesia lebih mahal, aku pikir juga enggak juga. Jadi ada beberapa kayu kita yang lebih mahal memang betul, misalnya ada kebutuhan-kebutuhan yang tertentu atau kebutuhan yang memang sangat urgent dengan kayu-kayu yang spesial, itu memang lebih mahal. Tapi jumlahnya yang lebih mahal enggak sebanyak yang dibutuhkan kita gitu loh. Misalnya bagian ada kayu-kayu tertentu yang memang kelas 1, kelas super lah. Itu memang dibutuhkan kita enggak terjangkau untuk furniture atau untuk yang lain kayu olahan kita. Tapi saya harapkan tetap jangan dibuka maupun juga untuk keran ekspor kayu gelondong harus tutup. Memangnya apa akibat jika keran ekspor ini dibuka? Semua kebutuhan kayu semua bisa diekspor total gitu. Tentu industri akan enggak punya bahan lagi, makin berat. Dan pemerintah harus punya sikap dalam hal semacam itu. Bapak Perlindungan Industri nomor 1. Aspindo dengan perusahaan sepakat untuk tidak menolak itu. Udah lama dibahas itu kan ada Apindo, ada segala macam ya orang-orang kehutanan. Kita menolak untuk itu pokoknya. Baik dipakai industri dalam negeri ya, yang utama. Bagaimana dengan pendapat APHI bahwa larangan ekspor ini akan mengurangi devisa negara, Pak? Devisa negara kan tidak hanya dari itu, berapa sih yang didapat. Kalau industri kita bangun, tenaga kerja kita bangun, devisa kita lebih. Mana ada dibutuhkan tenaga kerja kita yang terhisap. Nah, peluang tenaga kerja kita kan butuh pekerjaan. Jadi kalau ekspor itu nggak ada untuk tenaga kerja. Saya lebih cenderung kepada penguatan industri hingga mengurangi pengangguran sehingga devisa pun tambah. Jadi kalau devisa tidak hanya bentuk uang, pekerja kita bisa mendapat pekerjaan, kemudian industri kita bisa bersaing, itu sudah devisa. Ya tidak harus berbentuk uang. Ya memang pemerintah sudah merespon dan kita sudah rapat dan setuju untuk tidak dibuka kerannya. Demikian Ambar Cahyono, saya Kiki Wijaya.